السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان dan akhwat yang saya muliakan, dalam beberapa pertemuan atau majlis kita yang membahas secara khusus aqidatus salaf, dan kita telah menyelesaikan 4 muqaddimah ilmiah insyaallah ta'ala yang dapat kita simpulkan. Pertama, asbab, sebab-sebab kemunculan bid'ah, khususnya di dalam manhaj dan aqidah. Karena beberapa sebab. Yang pertama, disebabkan karena zandaqah, kezindikan, kemunafikan, pura-pura masuk Islam tetapi untuk merusak Islam dari dalam. Contohnya adalah Syiah dan ajaran falsafah dan lain-lain. Walhasil salah satu sebabnya adalah kemunafikan, tampilnya kaum zanadiqah, kaum zindiq, yang melahirkan keislaman tetapi tujuannya adalah untuk merusak Islam. Maka ajarannya mengatasnamakan Islam seperti Syiah, dibawa oleh Abdullah bin Sabah yang dia menampakkan keislaman. Pertama, kemudian secara lahiriah dia menampakkan kecintaan kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahap yang ketiga, dia mulai menampakkan kecintaan secara khusus pada Ali dan bersikap berlebihan, al-ghulu. Yang keempat, dia mulai mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah al-wasi, orang yang menerima wasiat dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjadi khalifah setelah beliau, bukan Abu Bakar dan bukan Umar dan bukan Utsman, tetapi Ali lah yang berhak. Puncaknya, dia dan pengikutnya menuhankan Ali. Itulah zindik. Demikian juga yang lainnya nanti akan kita bahas. Sebab yang kedua, al-jahlu, kejahilan. Kejahilan di dalam beragama. Di antara contohnya adalah Khawarij, yang langsung telah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Khawarij adalah sufahaul ahlam, orang-orang yang sufaha, jahil, bodoh. Sufaha bentuk jama' dari safih, yang artinya dhaif akalnya, lemah akalnya, tidak tahu mana yang maslahat dan mana yang mudharat. Ini sufaha. Karena itu ketika orang-orang munafikun melemparkan tuduhan kepada para sahabat bahwa para sahabat sufaha, langsung dibantah oleh Allah, ala innahum hum sufaha'u walakin la ya'lamun. Para sahabat bukan orang-orang sufaha, tapi orang-orang munafiklah yang sufaha karena kejahilan. Sebab yang ketiga, al-ghulu, melampaui batas. Dan ini hampir setiap firqah yang muncul, dia melampaui batas. Khawarij telah melampaui batas, bersikap ghulu di dalam mengkafirkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, manusia termulia dan terbaik pada zaman itu, setelah tiga khalifah Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum jami'an, dikafirkan, dihinakan oleh Khawarij, melampaui batas di dalam masalah takfir, yang kemudian diikuti oleh cucu-cucu mereka pada hari ini. melampaui batas di dalam mengkafirkan manusia. Selain kejahilan yang ada pada mereka, sebaliknya lawan dari Khawarij, Syiah, Rafidah pun telah melampaui batas, sehingga mereka menuhankan Ali, menuhankan Ali. Karena kesesatan yang ada pada Syiah disebabkan kezindikan, kemunafikan. Sedangkan kesesatan yang ada pada Khawarij bukan disebabkan kezindikan, tetapi disebabkan kejahilan. Jahil terhadap Islam secara umum dan secara khusus terhadap Alkitab dan Sunnah. Guru, demikian juga dengan yang lainnya. Sebab yang ketiga, sebab yang keempat, membantah bid'ah dengan bid'ah itu sendiri, sehingga muncullah bid'ah yang lain. Seperti antara Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah. Khawarij dan Mu'tazilah, sesuai Khawarij, mengatakan bahwa orang yang mengerjakan dosa besar dan mati belum bertobat, maka dia kafir. Pelaku dosa besar kafir. Dan kalau dia mati, sampai mati dia belum bertobat, maka dia kekal di neraka. Melampaui batas. Ini bid'ah, bid'ah besar dalam Islam. Lalu dilawan oleh bid'ah yang lain, dibantah, tetapi dengan bid'ah juga. Jadi bid'ah dibantah dengan bid'ah. Murji'ah yang menjadi lawan bagi Khawarij, bahwa dosa, hatta itu dosa besar, tidak membahayakan keimanan, tidak mengurangi keimanan seseorang. Kalau Khawarij mengatakan membatalkan keimanan dosa besar itu, Murji'ah mengatakan tidak membahayakan keimanan, tidak mengurangi keimanan seseorang. Maka bid'ah dibantah oleh bid'ah itu sendiri. Kemudian yang kelima, mengikuti ajaran orang-orang di luar Islam. Seperti masuknya ajaran filsafat. Jadi ajaran agama di luar Islam dimasukkan ke dalam Islam. Contohnya siyaha, pengembaraan, tidak mempunyai tempat yang pasti, mengembara berkelana. Ini ajaran salah satu agama. Karena itu ketika Nabi SAW ditanya tentang pengembaraan, Nabi SAW mengatakan tidak ada dalam Islam. Yang ada, inna siyahata ummati jihadun fi sabilillah. Dalam hadis sahih riwayat dari Imam Abu Dawud, sesungguhnya pengembaraan umatku itu hanya ada pada jihad, perang di jalan Allah. Nah, ini ajaran ini dimasukkan oleh sebagian manusia ke dalam Islam. Dan kita tahu tadi Syiah berasal dari orang Yahudi. Madhab Qadariyah yang asli nanti akan saya terangkan adalah berasal dari orang Nasrani yang berpura-pura masuk Islam, kemudian dia murtad keluar lagi. Lalu diambil dan dimasukkan ke dalam Islam oleh sebagian manusia. Ajaran Jahmiyah juga berpulang kepada Yahudi. Yang keenam, menjadikan akal sebagai hakim yang memutuskan segala sesuatu di dalam syariat. Dan ini telah kita bahas dalam pertimbangan pertama. Itu muncullah bid'ah yang sangat besar dalam Islam yang dibawa oleh Mu'tazilah dan kawan-kawannya dari kaum mutakallimin, orang-orang yang berbicara tentang ketuhanan, secara umum tentang Islam, secara khusus tentang akidah Islam berdasarkan dalil-dalil akliyah semata, dan mereka telah menjadikan akal sebagai hakim. Padahal Rabbuna jalla dzikruhu memerintahkan kita untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, bukan akal. Maka muncullah bid'ah yang besar dalam Islam, menuhankan akal, mendahulukan akal dari wahyu Al-Kitab was-Sunnah. Sampai pada hari ini, dan bid'ah ini masuk ke begitu banyak ajaran yang mengatasnamakan Islam, bahkan sebagiannya telah keluar dari Islam. Seperti kaum liberal pada hari ini memutuskan syariat berdasarkan akal. Dan memang kaum liberal ini adalah buatan kaum zindir munafik. Yang terakhir, salah satu musibah besar di dalam Islam pada abad kedua dan ketiga Hijriyah telah diterjemahkannya kitab-kitab filsafat Yunani. Telah diterjemahkan kitab-kitab kaum musyrikin dari bahasa mereka ke bahasa Arab, dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, dan dibaca oleh kaum muslimin. Maka masuklah ajaran filsafat ke dalam Islam. Dan sebagian manusia mulai memadukan antara ajaran filsafat dengan Islam. Itu di antara sebab-sebab munculnya bid'ah yang telah kita bahas di dalam empat mukaddimah. Kemudian bagaimana sikap kaum salaf saat itu? Para ulama, para imam, mereka menempuh dua cara. Cara yang pertama, menjelaskan akidatus salaf, akidah yang benar, yang berdasarkan Al-Kitab dan Sunnah, dengan lisan dan tulisan mereka. Dan telah saya terangkan sebagian kecilnya di mukaddimah keempat. Cara yang kedua, membantah mereka. Maka banyaklah judul kitab para ulama dengan judul Ar-Raddu. Ar-Raddu ala al-Jahmiyah. Ar-Raddu ala, bantahan terhadap Jahmiyah, bantahan terhadap Zanadiqah. Dan mereka melakukan jihad yang besar. Bahkan para umaranya, para penguasanya, para khalifahnya menghukum ahli bid'ah. Kita bisa lihat perjalanan dari abad ke abad. Sekilas tentang tarikh ini. Abad pertama dalam Islam, jadi abad di mana hidup generasi terbaik sepanjang zaman, sebaik-baik manusia, khairun nas, jadi para sahabat radhiyallahu anhum. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dengan ijma al-muhajirin wal-ansar. Selama 2 tahunan tidak ada bid'ah yang muncul. Kemudian digantikan, setelah wafat digantikan oleh Umar yang memerintah selama 10 tahun kurang lebih, pun tidak ada bid'ah yang muncul. Pernah ada sebagian manusia yang mulai mengorek, membahas-bahas permasalahan ayat-ayat mutasyabihat, maka dihukum oleh Umar. Seketika padam. Namanya kita kenal Sabir. Mati bid'ah itu. Kemudian setelah Umar wafat, maka diangkat Utsman bin Affan. Di masa pemerintahannya pun tidak ada bid'ah muncul. Di pertengahan mulai ada pemberontakan terhadap Utsman. Muncul kaum Khawarij bersama yang lain Mereka memfitnah, menuduh dengan tuduhan berbagai macam terhadap Utsman, sampai terjadi pembunuhan beliau. Kemudian Khulafaur Rasyidin yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Setelah Utsman wafat, maka beliau di sinilah muncul pertama kali di pemerintahan beliau Khawarij. Seperti yang dikabarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Khawarij mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan bahkan Utsman dan seluruh sahabat ketika itu radhiyallahu anhum jami'an, karena kejahilan mereka. Mereka melihat sesuatu maslahat dan mereka katakan bahwa maslahat itu mafsadah. Apa yang sebenarnya maslahat, mereka katakan mafsadah. Apa yang sebenarnya hasanah, mereka katakan sayyi'ah. Islah antara Ali dan Muawiyah dan para sahabat semuanya ridwanullah alaihim jami'an, ini maslahat besar bagi Islam. Terhenti peperangan, terhenti pertumpahan darah dan seterusnya. Tapi diyakini, dianggap oleh Khawarij sebagai mafsadah. Dan itu merupakan kebaikan. Bahkan manaqib Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tetapi dikatakan oleh Khawarij sebagai sayyi'ah, dosa, bukan kebaikan. Persis seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sufahaul ahlam, mereka adalah orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang cerdas. Sampai kepada anak cucu mereka pada hari ini pun sufaha. Kemudian Ali mengutus, jadi bid'ah pertama muncul di dalam Islam, Khawarij. Firqah pertama muncul dalam Islam Khawarij di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dan terjadi dialog ilmiah, perdebatan ilmiah antara Khawarij dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Yang selesai perdebatan, maka kurang lebih ada 2000 Khawarij rujuk, selebihnya tidak mau. Dan Ali mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi Khawarij. Maka tidak ada sisa kecuali pemikiran mereka berkembang dalam Islam. Maka mereka akhirnya bertebaran dan membuat kelompok-kelompok rahasia tentunya. Akhirnya sesama mereka pun berpuak, bercerai-berai satu dengan yang lain. Saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang itu. Saya ingin menjelaskan beberapa bid'ah muncul di zaman sahabat. Bersamaan dengan itu muncullah bid'ah Rafidah Syiah yang telah saya singgung di muka tadi, sudah saya terangkan, dibawa oleh Abdullah bin Sabah. Kemudian pada akhir masa sahabat muncul lagi madhab atau bid'ah qadariyah. Bid'ah qadariyah yang meniadakan, menafikan ilmu Allah. Allah tidak tahu sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu. Ini yang tadi saya jelaskan, dia berasal dari seorang Nasrani yang berpura-pura masuk Islam, kemudian kembali lagi ke agamanya, dan dia memasukkan ajaran itu ke dalam Islam dan diterima oleh sebagian kaum muslimin. Dan pertama orang yang berbicara tentang takdir di dalam Islam, yakni penolakan terhadap takdir, adalah Ma'bad al-Juhani. Di kitab ini saya jelaskan pada halaman 305. Yahya bin Ya'mar mengatakan, kana awwala man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Yahya bin Ya'mar, seorang tabi'in, mengatakan bahwa pertama orang yang berbicara tentang takdir di Basrah, di Irak, adalah seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Kemudian kata Yahya, fantalaqtu ana wa Humayd ibn Abdul Rahman al-Hibyari hajjaini aw mu'tamirain. Lalu aku bersama Humayd bin Abdul Rahman berangkat menunaikan ibadah haji atau umrah. Fakulna, kami mengatakan, yakni tujuan kami adalah laulakina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Tujuan kami, kalau sekiranya kami bertemu dengan salah seorang saja dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnahu, niscaya kami akan menanyakan apa yang mereka katakan ini tentang takdir. Lihat, para tabi'in merujuk kepada sahabat, mengembalikan kepada sahabat, karena mereka tahu manhaj, cara beragama para sahabat, akidah mereka adalah berada di atas kebenaran. Demikian juga kita mengembalikan kepada para sahabat, melihat bagaimana perjalanan para sahabat, manhaj mereka, akidah mereka. Humayd bin Abdul Rahman dan Yahya bin Ya'mar tidak bertanya ke sana kemari. Mereka hanya ingin bertemu dengan salah seorang saja sahabat Rasulullah SAW, dan mereka akan tanyakan tentang mereka ini. Berarti Ma'bad tidak sendirian, ada majelisnya di Basrah itu. Mereka membahas ayat-ayat Al-Quran, tetapi tanpa basirah, tanpa ilmu. Dan tanpa bimbingan dari para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Fa uffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhil al-masjid. Bertepatan kami bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma di dalam masjid. فاقتنفتُهُ أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. Lalu aku dan sahabatku, temanku, duduk di kiri kanan Abdullah bin Umar. فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِيلُ الْكَلَامِ إِلَيَّ فَقُلْتُ. Saya kira temanku ini menyerahkan pembicaraan kepada aku. Maka aku bertanya, Aba Abdurrahman, Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Umar, إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ كِبَلَنَا النَّاسُ. Sesungguhnya di hadapan kita ini telah ada sekelompok orang. يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنِ, mereka membaca Al-Quran. وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمِ, mereka menuntut ilmu. وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ. Lalu Yahya bin Ya'mar menjelaskan tentang keadaan mereka. وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَلَّا قَدَرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفُلْ. Dan salah satu keyakinan mereka yang mereka dakwakan kepada manusia, Allah qadara, tidak ada takdir. Dan segala urusan adalah atas usaha manusia. Tidak ada campur tangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abdullah bin Umar berjawab, فَإِذَا لَكِتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَاءُ مِّنِّي. Apabila engkau berjumpa dengan mereka, beritahukan, sesungguhnya aku, Abdullah bin Umar, berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عُمَرُ. Demi Allah, yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan namanya, لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُهُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرُ. Kalau sekiranya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu ia menginfakkannya, maka Allah tidak akan menerima darinya, yakni sedikit pun juga, hingga dia beriman kepada takdir. Nah, ini keputusan Abdullah bin Umar yang kemudian juga diikuti para sahabat yang lain seperti Abdullah bin Abbas dan lain-lain, yang menunjukkan bahwa para sahabat ijma' menolak mereka, berlepas diri dari mereka. Padahal mereka yaqra'un al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Tetapi dengan pemahaman yang sesat, bukan di atas satu manhaj. Ini yang kita perlukan, khususnya pada hari ini, di mana telah terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap manhaj yang hak, terhadap manhaj salaf. Dan sebagian manusia telah tidak mengindahkan lagi tentang manhaj yang hak ini. Sungguh kita khawatir tersesat dari jalan yang benar di dalam beragama. Kalau kita tidak memperhatikan benar-benar manhaj yang hak, segala persoalan tentang permasalahan akidah, bahkan seluruh agama dipulangkan kepada para sahabat. Lihat tabi'in, dua orang tabi'in ini, Yahya bin Ya'mar dan Umayyah bin Abdurrahman, tidak tanya kepada yang lain, dia tanya, dia mau lihat bagaimana sahabat terhadap mazhab qadariyah ini. Dan dijelaskan bahwa mereka membaca Al-Quran, tapi dengan pemahaman yang sesat. muncullah bid'ah. Nah, setelah ditahzir oleh para sahabat dan para sahabat berlepas diri, lenyaplah mazhab Qadariyah. Ini keagungan manhaj para sahabat, lenyap seketika itu. Ketika para sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan lain-lain mengumumkan dan berlepas diri dari mazhab yang sesat ini, maka hancurlah mazhab itu, hancurlah manhaj itu, hancurlah firqah itu, lenyap, tidak tersisa dari permukaan bumi. Ini Qadariyah yang asli. Nanti akan muncul Qadariyah kelanjutan dari ini, Mu'tazilah. Sekarang kita masih berada di abad pertama. Maka pada akhir masa sahabat, hampir habis para sahabat, muncul lagi firqah yang menjadi lawan bagi Khawarij, yaitu firqah Murji'ah. Abu Wa'il, Abu Wa'il seorang tabi'in besar, bahkan seorang mukhadram. Mukhadram itu adalah seorang yang masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, masih hidup. Tetapi dia tidak sempat bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abu Wa'il, namanya Syaqiq bin Salamah. Syaqiq bin Salamah, seorang tabi'in besar, tilmid, murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pernah ditanya oleh Zubaid bin Harith Al-Yami. Zubaid, huruf Zain, Ba, Ya, Dal. Zubaid ibn Al-Harith bertanya kepada Abu Wa'il tentang mazhab Murji'ah. Kita tahu bahwa mazhab Murji'ah lawan dari mazhab firqah Khawarij yang tadi telah saya singgung sedikit. Dan nanti di kitab ini tentu kalau ada kesempatan di lain waktu kita akan membahas firqah per firqahnya. Ini kesimpulan dari mukaddimah yang kita bahas. Zubaid bertanya kepada Abu Wa'il tentang Murji'ah. Murji'ah. Lalu Abu Wa'il membawakan sebuah hadis yang ia dengar dari gurunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini dikeluarkan oleh di antaranya oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim merupakan kefasikan, sedangkan membunuh seorang muslim adalah kekufuran, yakni kufur nikmat. Mengapa Abu Wa'il membawakan hadis ini? Karena menurut Murji'ah bahwa dosa tidak memudaratkan keimanan. Di hadis ini dikatakan mencaci maki seorang muslim fasik, membunuh seorang muslim kufur. Yani Abu Wa'il langsung membawakan hadis yang mulia ini dalam rangka membantah Murji'ah. Karena menurut Murji'ah, seseorang mengerjakan dosa apa saja, dosa besar, tidak akan membahayakan keimanannya, tidak mengurangi keimanannya. Keimanannya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dibatalkan oleh dosa-dosa yang dikerjakan oleh seorang. Berarti mazhab Murji'ah ini membuka pintu, memberikan peluang sebesar-besarnya bagi pelaku dosa-dosa besar. Karena mereka mengatakan bahwa iman tidak termasuk, perbuatan tidak masuk dalam bagian keimanan. Demikian juga Khawarij, iman merupakan satu kesatuan. Dosa besar langsung menghapuskan keimanan, berbeda dengan Murji'ah. Ini bid'ah dilawan oleh bid'ah. Abu Wa'il wafat pada tahun 100 Hijriah dalam usia 100 tahun. Dalam usia 100 tahun. Habis masa sahabat, berarti di zaman sahabat, dari mulai khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, muncul bid'ah Khawarij. Bagaimana sikap para sahabat? Jelas menentang mereka. Langsung berhadapan dengan sahabat, bahkan diperangi oleh para sahabat. Muncul lagi bid'ah Qadariyah. Syiah Rafidhah pun dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karena telah menuhankan Ali langsung di hadapan Ali. Dihukum. Kemudian muncul Qadariyah, dan kita tahu tadi ditentang oleh Abdullah bin Umar dan kawan-kawannya dari para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian muncul lagi Murji'ah dan dihabisi oleh para tabi'in ketika itu dan juga para sahabat. Selesai abad pertama, maka berangkat kita memasuki abad kedua. Di awal-awal abad kedua, mulailah muncul tokoh-tokoh besar ahli bid'ah. Pertama, Wasil bin Atha. Wasil bin Atha muncul di Basrah, Irak. Dengan membawa mazhab atau memunculkan firqah Mu'tazilah, kelanjutan dari mazhab Qadariyah yang asli tadi. Di antara perkataannya bahwa orang yang mengerjakan dosa besar tidak mukmin, tidak kafir, tengah-tengah, manzilatun bainal manzilatain, berada di salah satu dari dua tempat. Kalau dia mati membawa, tapi Mu'tazilah mengatakan dia kekal di neraka. Dan asas Mu'tazilah mendahulukan akal dari wahyu. Dan sangat terpengaruh dengan pemikiran kaum filsafat Yunani. Mu'tazilah mengatakan Allah di mana-mana. Allah tidak bersemayam di atas arsy. Al-Quran adalah makhluk. Maka langsung ditahzir, diperingati manusia akan kesesatan wasil. Asalnya dia murid dari seorang imam besar Ahlu Sunnah wal Jamaah, Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Dia duduk di majlis Hasan Basri. Tapi kelihatannya, bukan kelihatannya, jelas sekali murid ini tidak mempunyai adab dan akhlak yang baik terhadap gurunya dan terhadap adab-adab majlis. Suatu saat Hasan Basri pernah ditanya tentang bagaimana orang yang terlibat dalam perang, Jamal, Siffin dan lain sebagainya. Sebelum Hasan Basri menjawab, maka Wasil langsung menjawab, menurutku, dia pakai ra'yu, menurut saya, dia tidak mukmin dan dia tidak kafir, tapi manzilatun bainal manzilatain. Lalu dia menyingkir ke satu tempat, ke pojok masjid, di tiang saja. Kata Hasan Basri, dia menyingkir, i'tizal, mu'tazilah, panggil mu'tazilah. Lalu diusir oleh Hasan Basri dan dia membuat kelompok, maka terbentuklah firqah Mu'tazilah. Kemudian muncul lagi bersamaan dengan itu Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham pertama orang yang meniadakan, menafikan nama dan sifat-sifat Allah. Allah tidak berkata-kata kepada Musa. Padahal Allah katakan dengan jelas bahwa Allah berbicara kepada Musa. Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai khalil dan lain sebagainya. Ja'ad bin Dirham, tokoh bid'ah besar pada zamannya, yang nanti dari dia ini muncullah firqah Jahmiyah. Maka dia dihukum mati oleh salah seorang amir penguasa di Kufah, di Kufah, Irak. Dihukum mati pada waktu Idul Adha. Kemudian salah seorang murid dari Ja'ad bin Dirham namanya Jaham bin Sofwan, yang ketiga. Jaham bin Sofwan, dia mengambil ilmu dari Ja'ad. Maka muncullah satu bid'ah besar dalam Islam yang kita kenal dengan bid'ah Jahmiyah, yang juga mengatakan Allah di mana-mana dan juga mengatakan bahwa Al-Quran makhluk dan meniadakan bukan hanya sifat-sifat Allah tetapi juga nama-nama Allah. Mu'tazilah dengan Wasil bin Atha'nya dan lain-lain tokohnya, Jahmiyah dengan Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Sofwannya, mengatakan bahwa istiwa Allah bukan istiwa tapi istaula, yang kemudian bid'ah ini diikuti oleh begitu banyak manusia dalam Islam. Yang terakhir, yang keempat tokohnya ini ada banyak, empat saja saya sebut, Muqatil bin Sulaiman. Jaham bin Sofwan dan Muqatil bin Sulaiman itu sama-sama dari Khurasan. Khurasan Antum tahu kekuasaan Islam itu luas sekali. Kekuasaan Islam meliputi Yaman, kemudian Hijaz. Hijaz kalau sekarang ini Saudi Arabia dan sekitarnya. Kemudian Irak, kemudian Syam, kemudian Khurasan. Khurasan itu kawasan yang luas sekali dari negeri-negeri Islam. Dia mulai dari ujung Irak sampai mendekati ujung India. Dan naik ke atas ke belahan negara-negara kalau sekarang Rusia. Bukhara masuk Khurasan, luas sekali. Jadi Khurasan itu kalau sekarang ini Iran secara keseluruhan, kemudian masuk ke Afghanistan, kemudian masuk ke sebagian Rusia. Itu daerah Khurasan. Daerah Khurasan. Dan imam yang enam semua dari Khurasan. Semuanya dari Khurasan. Imam Tirmidzi dari Tirmidzi. Ini tempatnya Jaham bin Sofwan. Imam Nasa'i dari Nasa'. Imam Bukhari dari Bukhara. Imam Muslim dari Naisabur. Naisabur. Naisabur. Nai nunnya fathah, bukan Naisabur. Naisabur. Sekarang dinamakan Naisabur dengan shin. Dulu Naisabur. Ya. Ibnu Majah dari Qazwain juga daerah Khurasan, semua dari Khurasan. Pemuda-pemuda ini yang kemudian nuntut ilmu ke kawasan Islam, ke Baghdad, ke Syam. Jadilah mereka para imam ahlul hadis seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud. Abu Daud dari mana? Sijistan. Sijistan itu sekarang masuk wilayah Afghanistan. Ya. Nah, itu wilayah itu. Nah, Jaham bin Sofwan dan Muqatil bin Sulaiman sama-sama dari Khurasan. Bahkan di satu wilayah, bahkan di satu masjid, salatnya bareng. Dua tokoh ahli bid'ah ini dan setiap hari berdebat. Jaham bin Sofwan meniadakan sifat-sifat Allah, gulu, melampaui batas. Karena dia pernah berdebat dengan kaum ateis. Dapat kita lihat di kitab kita ini pada halaman 824. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, tentang Jahmiyah. Pada halaman 825 ya, ada tentang Jaham bin Sofwan, seorang yang sesat, mubtadi, ahli bid'ah dan seterusnya, orang yang suka berdebat, kaum mutakallimin, kebanyakan pembicaraannya dan perdebatannya tentang Allah. Maka pada satu hari dia bertemu dengan kaum ateis, orang yang anti Tuhan. Mereka berkata kepada Jaham, kami akan mendebatmu. Jika hujjah kami mengalahkanmu, engkau masuk ke dalam agama kami. Akan tetapi jika hujjahmu mengalahkan kami, niscaya kami masuk ke dalam agamamu. Jaham menjawab, baik. Mereka bertanya, bukankah engkau mengatakan sesungguhnya engkau mempunyai Tuhan? Jawab Jaham, benar. Mereka bertanya lagi, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Jawab Jaham, tidak pernah. Mereka bertanya lagi, apakah engkau pernah mendengar suaranya? Jawab Jaham, tidak pernah. Dan seterusnya dari pertanyaan-pertanyaan kufur kaum ateis dan jawaban Jaham yang sangat lemah sekali, sampai kaum ateis mengatakan kepada Jaham, ketika Jaham sama sekali tidak mampu menjawab sejumlah pertanyaan mereka, maka bagaimanakah engkau tahu sesungguhnya dia itu Tuhan? Kalau engkau tidak pernah melihat, engkau tidak pernah merasakan, engkau tidak pernah mendengar suaranya, dan seterusnya. Jaham pun heran, bingung. Nah, ini menunjukkan bahwa Jaham tidak memiliki ilmu, tidak berada di atas manhaj yang hak. Maka selama 40 hari dia tidak tahu siapakah yang dia sembah. Bingung, heran. Selama 40 hari dia enggak salat. Dia tidak nyembah Allah, enggak bingung siapa yang dia sembah. Kemudian Jaham menemukan jawaban dari akalnya. Yani akalnya semata yang sakit dan goncang, dia bertanya kepada kaum ateis, bukankah kalian mengatakan bahwa kalian mempunyai ruh? Mereka menjawab, betul. Jaham bertanya, pernahkah kalian melihat ruh kalian? Jawab mereka, tidak pernah. Enggak ada pernah orang melihat ruhnya. Jaham bertanya lagi, pernahkah kalian mendengar perkataannya? Jawab mereka, tidak pernah. Kemudian Jaham memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sama persis dengan pertanyaan kaum ateis kepadanya, sampai Jaham mengatakan kepada mereka yang menjadikan dia kufur kepada Rabbul Alamin, maka seperti itulah Allah. Dia tidak mempunyai wajah, dia tidak bersuara, berkata-kata, dan seterusnya, sampai Jaham mengingkari semua nama dan sifat-sifat Rabbul Alamin, baik sifat zatnya maupun sifat perbuatannya. Dengan akal, bukan dengan Alkitab dan Sunnah dan akal yang sehat. Ini dengan akal, akalnya sakit dan goncang seperti yang telah kita bicarakan. Itulah Jaham. Sementara Muqatil bin Sulaiman sebaliknya, dia menetapkan nama dan sifat Allah, tetapi al-ghulu, melampaui batas. Karena terjadi perdebatan-perdebatan sengit antara dia dengan Jaham. Satu masjid, hampir setiap hari ketemu. Lalu dia melampaui batas, sehingga menjisimkan Allah, menyerupai Allah dengan makhluknya. Maka muncullah bid'ah yang baru, yaitu bid'ah mujassimah, musyabbihah, dibawa oleh Muqatil bin Sulaiman, salah seorang dia yang pernah bersama Jaham bin Sufwan. Nah, Jaham bermadhab Jahmiyah. Dari situlah madhab Jahmiyah, dari nama dia. Dan madhab dia tentang takdir berlawanan dengan Mu'tazilah. Maka muncullah bid'ah yang kita kenal dengan nama Jabariyah. Semuanya serba takdir, tidak ada usaha sama sekali dari manusia. Berlawanan, bid'ah dilawan dengan bid'ah. Harusnya bid'ah dilawan dengan sunnah. Mu'tazilah mengingkari takdir dalam arti perbuatan hamba diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jahmiyah mengatakan tidak ada usaha sama sekali bagi manusia. Guru. Nah, memasuki itu abad kedua, tampillah para imam kita. Dan kita tahu di situ hidup begitu banyak ulama ahlu sunnah. Di antaranya adalah Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Lima Abu Hanifah ini langsung membantah Jaham dan Muqatil bin Sulaiman dan para imam yang lain. Demikian juga di situ hidup para khulafa dari bani atau dinasti Abbasiyah. Karena mereka bertahta dari tahun kira-kira tahun 132 Hijriah. Setelah Bani Umayyah diganti oleh Bani Abbasiyah. Khulafa mereka, para khalifah mereka Ahlus Sunnah dan menentang bid'ah, memuliakan sunnah dan ahlinya. Seperti Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi sampai kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sunnah bahkan menangkapi ahli bid'ah, ditangkapi, dihukum, dihukum mati sebagian. Demikian juga dengan pemalsu-pemalsu hadis, para pendusta atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak selamat di zaman Harun Ar-Rasyid. Pernah salah seorang yang sering memalsukan hadis, membuat hadis-hadis palsu, ditangkap dan akan dihukum mati oleh Harun Ar-Rasyid. Lalu dia berbangga, wahai, apa yang bisa engkau perbuat? Yani, wahai khalifah, apa yang bisa engkau perbuat dari sekian ribu hadis yang telah aku palsukan? Aku haramkan apa yang halal dan aku halalkan apa yang haram. Wah, dia bermegah, mau dihukum mati aja seperti itu. Bukan menangis, taubat, tapi dia bermegah bahwa dia telah memalsukan 4000 hadis palsu. Harun Ar-Rasyid bermegah juga melawan mereka. Hei, musuh Allah, apa yang bisa engkau perbuat? Aku ada Abdullah bin Mubarak, ada Abu Ishaq Al-Fazari, dua imam besar ahlu sunnah, ahlul hadis. Abdullah bin Mubarak ma'ruf, mujahid besar, mujtahid besar, imam besar, sehingga dikatakan oleh ulama semua kebaikan ada pada Abdullah bin Mubarak. Wahai musuh Allah, apa yang bisa engkau perbuat? Ini ada Abdullah bin Mubarak, ini ada Abu Ishaq Al-Fazari yang akan mengkikis habis huruf demi huruf hadis-hadis yang kau palsukan. Begitu. Luar biasa Harun Ar-Rasyid itu. Yakni aku punya Abdullah bin Mubarak, ahli hadis. Tidak engkau palsukan satu hadis, mainkan melainkan akan dipreteli oleh dia huruf per huruf. Luar biasa. Maka mati dia, kecewa lah dia, musuh Allah itu. Mati dengan mengedaskan. Setelah Harun Ar-Rasyid mati, maka dia mempunyai beberapa anak. Ada 6 orang anaknya. Kira-kira menjadi khalifah, ada menjadi khalifah. Pertama yang menjadi khalifah Al-Amin. Masa pemerintahannya singkat. Tidak ada bid'ah yang muncul di pemerintahan. Bid'ah hanya ada di lapangan secara tersembunyi. Tapi pemerintahan tidak ada bid'ah. Kemudian setelah Al-Amin wafat, maka diganti oleh saudaranya Al-Ma'mun. Padahal Al-Ma'mun lebih tua dari Al-Amin, tapi Al-Amin dulu lebih dahulu menjadi khalifah. Al-Ma'mun pencinta ilmu, senang dengan ilmu, tetapi tidak memiliki basirah. Lagi-lagi tidak memiliki manhaj yang hak. Dia hanya cinta ilmu saja. Seperti sebagian manusia gemar membaca, apa saja dia baca, yang baik, yang buruk dia baca. Dia tidak mempunyai metode di dalam menuntut ilmu. Dia cinta ilmu. Bahkan dialah yang membuat Baitul Hikmah, rumah ilmu. Yakni di situ khusus berkumpul ahli ilmu untuk mengkaji berbagai macam permasalahan, yang kemudian cara-cara itu diambil oleh orang-orang kufar. Nah, dia didekati oleh tokoh-tokoh ahli bid'ah, sehingga dia bermadhab dengan madhab Mu'tazilah, Mu'tazilah Jahmiyah. Dan dia pun tasayyuh, sehingga dia mengatakan bahwa Ali lebih utama dari tiga khalifah itu. Ada kesyiaannya. Terus berjalan, maka pada tahun 212 dia meyakini itu mazhabnya Mu'tazilah Jahmiyah, maka pada tahun 218 akhir hayatnya maka secara resmi dia mengumumkan dan memaksa manusia dan menguji para ulama untuk mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Resmi dari pemerintah bid'ah itu keluar. Baru pertama kali muncul bid'ah dalam Islam diangkat oleh pemerintah. Itu pertama. Selebihnya enggak ada. Bani Umayyah, khalifahnya semua sunnah. Bani Abbasiyah semua sunnah. Anak Harun al-Rashid ini, Khalifah al-Ma'mun ini. Dia memerintah dari tahun 198 sampai tahun 218 Hijriah. Ya, ini kira-kira 20 tahun dia menjabat sebagai khalifah. Maka pada akhir jabatannya, pada akhir hayatnya, pada tahun 218 dan saat ini tahun itu dia wafat, maka dia mengumumkan resmi dari pemerintah mazhabnya mazhab Jahmiyah, mengatakan Quran itu makhluk. Maka diujilah para ulama, sebagian disiksa, dibunuh dan lain sebagainya. Di antaranya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahmatullahi alaihim. Saat itu dia mati, dan mati bukan di Baghdad, tapi sedang berjihad berperang dengan Romawi. Mazhabnya buruk, dia senang berperang, memerangi orang-orang kufar, tapi manhajnya manhaj Jahmiyah. Mulai ada di pemerintahan Islam bid'ah, dan pemerintah memaksa manusia, khususnya para ulama, untuk mengatakan Quran ini makhluk, ini begini. Setelah Khalifah Al-Ma'mun wafat, diganti oleh adiknya Al-Mu'tasim. Manhajnya juga sama dengan saudaranya Mu'tazilah juga. Dan memaksa lagi para ulama. Dia dari memerintah dari tahun 218 sampai 227 Hijriah. Kemudian setelah Al-Mu'tasim, anaknya Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, juga mazhabnya, manhajnya mengikuti ayahnya dan pamannya. Berarti tiga khalifah berturut-turut dalam Islam. Mazhabnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. dari tahun 218 sampai tahun 232. Ya, 218 sampai 232. Berarti kira-kira 14 tahun pemerintahan Islam dengan tiga khalifahnya resmi bid'ah, menganjurkan bid'ah, bahkan memaksa manusia untuk mengerjakan bid'ah. Kesabaran para ulama. Adakah para ulama seperti Imam Ahmad melakukan demonstrasi? Enggak ada. Sabar dengan kesabaran yang luar biasa, mengikuti perintah Nabi mereka, isbiru, sabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di Haul. Ada yang mau mengkudeta pemerintah? Enggak. Sabar. Dan Imam Ahmad sendirian tidak mengajak talamidnya, murid-muridnya atau masa. Enggak, sendirian. Begitulah ulama, al-ulama warasatul anbiya. Dia tanggung sendiri, dia disiksa berdarah-darah, dimasukkan ke dalam penjara bersama para perampok. Bahkan pernah kejadian sebagaimana ditulis oleh anaknya Saleh yang menerangkan riwayat hidup ayahnya dalam kitab yang amat menakjubkan. Kalau saya tidak salah ingat deh, sudah lama. Dia dinasehati oleh seorang perampok di sel. Sabar. Saya saja yang sudah ditentukan oleh khalifah akan mendapat cambukan sekian-sekian, sabar dalam rangka mentaati syaitan. Karena dia merampok mentaati siapa? Allah atau syaitan? Syaitan. Engkau harus sabar dalam rangka mentaati Allah. Maka perkataan itu meresap di hati Imam Ahmad, sehingga di kemudian hari dia selalu mendoakan orang itu. Semoga Allah merahmati fulan, semoga Allah merahmati fulan, semoga Allah, dia doakan. Nah, anak tanya, siapa fulan ini? Lalu diceritakan, dia pernah satu sel. Supaya kuat dalam rangka mentaati Allah, kau harus kuat, tetap katakan Al-Quran kalamullah. Luar biasa. Enggak ada Imam Ahmad ajak, ayo. Enggak ada. Begitulah ulama warasatul anbiya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah Allah Ta'ala ketika akan disidang tentang karangan beliau, dia jalan sendiri. Jalan sendiri. Tidak ada. Bahkan dia tidak mau diikuti sendiri. Karena itu dia menceritakan kisah perdebatannya dalam sidang itu kepada murid-muridnya. Imam Ahmad dia sendirian. Dari sel, dikeluarkan sel ke istana, kemudian disuruh berdebat dengan ahli bid'ah itu. Berdebatlah. Ahli bid'ah itu selalu pakai akal. Apa kata Imam Ahmad? Berikan kepadaku Al-Quran dan Sunnah. Bukan ini. Mana Al-Quran dan Sunnah? Kalau dia bacakan ayat Al-Quran, menurut tafsirannya diluruskan oleh Imam Ahmad. Maknanya begini. Dan ada ayat yang lain. Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan. Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Luar biasa. Selesai, bawa lagi ke sel lagi. Begitulah. Kadang-kadang dipukul berdarah-darah terus. Demikian juga para ulama yang lain. Tapi tetap Imam Ahmad mengatakan Khalifah Al-Ma'mun Amirul Mu'minin, Khalifah Al-Mu'tasim Amirul Mu'minin, Khalifah Al-Wasik Amirul Mu'minin, tidak dikafirkan. Apalagi dikatakan ateis, enggak. Tiga khalifah menyebarkan paham Jahmiyah. Lalu dengan izin Allah wafatlah Al-Wasik, diganti oleh saudaranya Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil tidak mengikuti mazhab saudaranya Al-Wasik, tidak mengikuti mazhab ayahnya Al-Mu'tasim, dan tidak mengikuti mazhab pamannya Al-Ma'mun. Dia mazhabnya Ahlus Sunnah. Maka kembali lagi khilafah Islamiyah berdasarkan sunnah itu. Dibebaskan lagi para ulama, dimuliakan lagi lah sunnah dan ahlinya. Habis sekilas tarikh tentang munculnya perjalanan bid'ah dan ahli bid'ah, dan bangkitlah para ulama dengan lisan dan tulisan mereka menjelaskan tentang akidah salaf. Akidah salaf yakni keyakinan-keyakinan kaum salaf. Kaum salaf dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan ini kemuliaan, ini kebesaran, inilah Islam. Dan kita kembali kepada kaum salaf. Demikian ikhwan, dan selesai muqaddimah. Maka kita akan membahas bab yang pertama, keimanan kepada Allah. Dari poin akidah ke 1 sampai 53 dari halaman 177 sampai 364. Tentu saya tidak akan bacakan semuanya, dan saya persilahkan antum untuk membacanya. Yang akan kita baca sebagian, di antaranya yang pertama dan kedua dan ketiga dan seterusnya, ada beberapa akidah. Akidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar ialah bahwa kita beriman dan kita meyakini, pertama, Islam adalah agama yang hak dan satu-satunya agama yang sah di sisi Rabbul Alamin, dan Allah telah ridha bahwa kita beragama dengan agamanya, yaitu Islam, agama yang mulia di dalam ketinggian dan kebesaran serta keagungannya. Dan tidak ada satupun agama yang dapat mengalahkan ketinggiannya. Bahkan Islam datang untuk mengalahkan seluruh agama. Ini akidah yang besar, yang pada zaman Sekarang pada hari ini muncul madhab batiniyah atau liberal atau pluralisme yang mengatakan seluruh agama sama. Sebetulnya usianya sudah tua. Sejak ratusan tahun yang lalu telah muncul madhab atau manhaj ini yang menganggap seluruh agama sama. Manusia boleh beragama apa saja. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala menceritakan di sebagian kitabnya tentang perpaduan antara ajaran filsafat dengan sufi. Seseorang kalau datang kepada salah seorang syekh yang menganut paham ini, antum mau belajar agama ke madrasah fulan, antum datang bertemu dengan syekh murid baru, antum mau belajar, lalu syekh bertanya, antum mau belajar melalui agama apa? Agama apa antum mau masuk, agama apa? Karena mazhab mereka semua agama sama. Sama, tidak ada perbedaan. Menghancurkan keyakinan seorang muslim. Sama rata. Kalau sekarang pluralisme, liberal. Ini semua dari kaum zindiq. Syekh mengatakan, silakan antum mau pilih masuk agama Yahudi atau Nasrani atau lain atau Islam. Lalu Syekh menganjurkan Islam lebih afdal. Jadi hanya afdaliyah saja. Islam lebih afdal dari yang ini. Tapi boleh, boleh. Fadal. Begitulah kurang lebih dengan bahasa bebas saya terjemahkan. Ini paham yang berkembang pada zaman kita sekarang ini. Maka akidah ini sangat besar sekali. Setiap muslim harus meyakini kebenaran Islam. Saya bawakan dua firman, tiga firman Allah. Inna dina indallahi al-islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Demikian juga poin akidah yang kedua. Kalau seseorang beragama selain dari agama Islam, maka dia kafir. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, menganut agama selain agama Islam, وَمَنْ يَبْتَلِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ, dengan huruf lan yang maknanya lan lil istiqbal. Huruf lan maknanya abadan, untuk sekarang dan masa yang akan datang. Tidak akan diterima selama-lamanya. Fala yuqbala minhu, dari dia agamanya itu. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kerugian apa yang diterima? Dijelaskan di ayat, innal ladzina kafaru min ahlil kitab والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahlul kitab, huruf min di situ tidak atau bukan min dalam arti sebagian, bukan, tapi min dalam arti untuk menjelaskan jenis yang akan disebutkan setelahnya. Min bukan min litab'id, tapi min libayanil jins. Karena itu harus diterjemahkan, sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu bukan, sesungguhnya orang-orang kafir dari, enggak, salah terjemahan itu. Sesungguhnya orang-orang kafir secara keseluruhan, bukan sebagian, yaitu ahlul kitab pertama dan kaum musyrikin semuanya, fi nari jahannam, berada di dalam neraka jahannam kalau sampai mati mereka tidak beriman. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka lah seburuk-buruk manusia. Dan beberapa ayat yang lain. Demikian juga akidah yang ketiga, setiap agama atau ajaran selain dari agama Islam maka dia adalah kufur, ajaran kekufuran, ajaran kesyirikan, ajaran yang batil, ajaran yang sesat dan menyesatkan, meskipun dianggap baik oleh pemeluknya. Menarik firman Allah Ta'ala, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan, katakan dari Muhammad kepada mereka, maukah aku beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya. Siapa orang-orang yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Inilah orang yang paling rugi amalnya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka berada dalam kesesatan, mereka berada dalam kebatilan, mereka berada dalam kekufuran. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Tetapi mereka mengira bahwa mereka berada dalam kebaikan, telah berbuat kebaikan. Alangkah nistanya. Maka ayat yang mulia ini bersifat umum untuk siapa saja yang telah menyimpang dari manhaj dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia terkena dan masuk ke dalam keumuman dan kemutlakan ayat yang mulia ini. Yaitu pertama, untuk setiap orang di luar Islam, ini pertama. Dan yang kedua, setiap ahli bid'ah di dalam Islam. Karena yang namanya bid'ah telah menyimpang dari sunnah, seperti Khawarij, Rafidah, Mu'tazilah dan seterusnya. Oleh karena itu sebagian sahabat menafsirkan ayat yang mulia ini dengan Khawarij. Padahal ketika turunnya ayat yang mulia ini, Khawarij belum muncul. Karena surat ini surat Al-Kahfi, turun di Makkah sebelum Hijrah. Dan belum ada Khawarij. Belum ada Khawarij. Hatta pada zaman, yakni apa namanya, sesudah, pada zaman yang setelah Nabi hijrah ke Madinah, belum ada Khawarij. Kenapa sebagian sahabat menafsirkan ini Khawarij? Ini tafsir juz'iyah yang masuk ke dalam bagian ayat itu. Bukan tafsirnya secara keseluruhannya Khawarij, tidak. Tapi Khawarij masuk ke dalam tafsir ayat ini, masuk ke dalam ayat ini. Karena mereka berada dalam kebatilan, mereka berada dalam kesesatan, sementara mereka mengira bahwa mereka berada di dalam kebaikan, berada di dalam kebenaran, dan mereka telah mengerjakan kebaikan. Oleh karena itu sebagian para mufassirin seperti Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwa ayat ini bersifat umum. terhadap siapa saja yang telah menyimpang dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau bersifat umum, maka terkena kepada manusia yang berada di luar Islam dan kepada manusia yang berada di dalam Islam tetapi tidak berada di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Sia-sia perbuatannya, walhal dia mengira bahwa dia telah mengerjakan kebaikan. Akidah yang keempat, Islam adalah agamanya para nabi dan rasul dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalam, yakni agama para nabi satu. Mereka senasab dan satu agamanya. Mereka bersaudara, satu keluarga, dan mereka juga satu agamanya. Dan dakwahnya sama. Perhatikan firman Allah, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya agama kamu ini adalah agama yang satu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersama talamidnya, murid-muridnya dari para tabi'in menafsirkan ummatukum ummatan wahidatan, ummatukum ay dinukum, agama kamu. Khitab ini, ini termaktub ayat ini dalam surat Al-Anbiya. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengkisahkan para nabi dan rasul. Kemudian Allah tutup dengan ayat inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Yani khitab ini atau seakan-akan khitab pembicaraan ini tertuju kepada para nabi dan rasul. Sesungguhnya agama kamu ini agama yang satu. Semuanya sama. Dan aku satu, Rabb kamu satu. Karena itu fa'budun, sembahlah aku, beribadahlah kepada aku. Maknanya tauhidkanlah aku. Agama kamu satu, Rabb kamu satu. Maka satukan dalam beribadah kepada aku, yakni tauhidkanlah aku. Kemudian hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awlan nasi bi Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa bin Maryam baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang paling dekat kepada Isa adalah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena antara Isa dengan beliau tidak ada seorang pun nabi. Antara Isa dengan beliau dakwahnya sama. Isa lah nabi yang terakhir yang memberi kabar gembira kepada manusia akan kedatangan seorang nabi dan rasul. Namanya Ahmad, namanya Muhammad. Isa alaihi salatu wassalam nabi terakhir yang memberi kabar kepada Bani Israel, kepada manusia, bahwa akan datang sesudahku seorang rasul namanya Ahmad. Dan dakwah keduanya sama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membenarkan, membawa Al-Quran yang membenarkan Taurat dan Injil. Dan di dalam Al-Quran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa sebenarnya Isa bin Maryam itu. Dan membantah mereka yang menuhankan Isa, yang mengatakan Isa itu Tuhan, yang mengatakan bahwa Isa itu anak Tuhan, yang mengatakan bahwa Isa itu salah satu dari tiga Tuhan. Secara jelas, lengkap di dalam Al-Quran, diulang-ulang. Karena itu beliau mengatakan ana aulan nas bi Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah. Kemudian beliau bersabda wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta. Sesungguhnya para nabi itu bersaudara, saudara sebapak lain ibu. Saudara sebapak berarti senasab. Bapaknya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Nabi Ibrahim keturunan Nuh dan Nuh keturunan Adam. Dari Nabi Ibrahim lahirlah seluruh para nabi dan rasul. Tidak ada seorang pun nabi setelah Ibrahim melainkan dari keturunan beliau. Karena itu Nabi SAW mengatakan wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta. Para nabi saudara sebapak lain ibu, wa dinuhum wahidun, dan agama mereka satu, tidak berbeda. Yang dibawa Musa Islam, yang dibawa Isa Islam, yang dibawa Daud dan anaknya Sulaiman Islam, yang dibawa Yunus Islam, yang dibawa Zakaria dan anaknya Yahya Islam. Semuanya Islam. Tidak ada yang tidak Islam. Syariat mereka berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Tetapi yang kelima ini pada halaman 184, dakwah mereka. Asas dari dakwah mereka, yakni dakwah semua para nabi dan rasul, satu, sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat takwa, kalimat ikhlas, kalimat yang agung, kalimat yang besar, kalimat kemuliaan, yang orang akan jadi mulia ketika dia berpegang dengan kalimat tauhid. Beberapa ayat sini, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Dan kami telah mengutus pada setiap umat, yani setiap zaman, seorang rasul, dan kami perintahkan dakwahnya adalah u'budullah, u'budullah, sembahlah Allah, maknanya tauhidkanlah Allah. La ilaha illallah. Ini dakwah seluruh para nabi dan rasul. Dan dakwah pertama para ulama dan seterusnya sepanjang hayat mereka tidak boleh lepas dari dakwah tauhid, tauhidullah. Karena kalau lepas, maka hilang kekuatan kita, hilang kekuatan, kemuliaan, kejayaan dari kaum muslimin. Kaum muslimin menjadi hina, rendah. Ada yang salah dalam dakwah mereka. Ada yang salah pada mereka. Ada yang salah dalam dakwah mereka. Wa'budullah wajtanibut taghut, tinggalkan taghut, segala sesembahan selain Allah. Puncaknya adalah syaitan. Kemudian wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang pun rasul sebelummu melainkan kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana. Dia la ilaha illa ana. Tidak ada satu pun ilah, yakni Tuhan, kita terjemahkan sesuatu yang diibadati dengan benar, dengan hak, melainkan Allah. Yang dianggap Tuhan begitu banyak oleh manusia, tapi semuanya batil. Yang disembah oleh manusia begitu banyak, semuanya batil. Tuhan yang hak adalah Tuhan Allah. Yang disembah, diibadati yang benar tidak lain melainkan Allah, Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ardh, Rabbul Arshil Azim. Kemudian ayat innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia apabila dikatakan kepada mereka, diperintah kepada mereka la ilaha illallah, La ilaha illallah. Yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Hal ini membuktikan, ayat yang mulia ini membuktikan bahwa masyarakat kufar Quraisy Mekah pada saat itu paham dan mengerti betul arti dan makna dari La ilaha illallah. Mereka paham, karena itu mereka menolak, karena itu mereka membusungkan dada mereka, mereka bermegah diri di hadapan Rabbul Alamin. Sebab kalau mereka tidak paham, mereka akan bertanya, apa itu La ilaha illallah? Masyarakat kita sekarang sebagiannya tidak paham kalimat La ilaha illallah. Orang-orang kufar Quraisy lebih paham, karena mereka tahu kalau mereka menerima La ilaha illallah, mereka mengimaninya, risikonya adalah hancurnya segala sesembahan yang selama ini mereka sembah, hancurnya berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah sebanyak 360 berhala. Mereka paham makna La ma'budu bihaqqin illallah. Lihat dakwah yang besar dari seluruh para nabi, dakwahnya La ilaha illallah, karena ini merupakan kekuatan, kebesaran. Inilah asas Islam, tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin sepanjang hayatnya. Orang per orangnya, keluarganya, masyarakatnya, tidak boleh meninggalkan La ilaha illallah. Tidak boleh tidak mempelajari La ilaha illallah. Kaum muslimin, kalau mereka mau mulia seperti dahulu, tidak selalu kalah, tidak selalu hina, maka mereka harus meluruskan tauhid mereka. Yang keenam, sedangkan syariat mereka berbeda. Syariat sesuai dengan zaman para nabi dan rasul. Sampailah pada zaman Nabi Muhammad SAW, umur manusia telah dewasa, telah panjang umur manusia. Bahkan beliau mengatakan, Bu'istu ana wassa'atu kahatain, diutusnya aku sedangkan jarak antara aku dengan hari kiamat seperti ini, antara jari telunjuk dengan jari tengah, atau ini panjangnya jari telunjuk dengan jari tengah, dekat. Maka lengkaplah, Allah lengkapi dan sempurnakan syariatnya. Pada kesempatan yang akan datang, kita akan bahas kesempurnaan dan kelengkapan ajaran Islam. Barangkali ini ikhwan yang bisa saya bahas, dan kita istirahat sejenak. Selanjutnya nanti akan ada soal jawab. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. أيها الإخوة، إخوانا وأخواتي سيموني أولاد، ada beberapa pertanyaan yang insya Allah memungkinkan bagi saya untuk menjawabnya. Di antaranya pertanyaan tentang metode seseorang di dalam menuntun atau membimbing atau memberikan pengarahan kepada seseorang yang berpaham, yakni kepada kawannya atau keluarganya dan lain sebagainya, yang berpaham menyelisihi atau menyimpang dari manhaj salaf, dari berbagai macam bid'ah atau kesesatan atau firqah-firqah sesat. Dituntun kepada akidah salaf, akidah ahlu sunnah yang sahih. Banyak cara, di antaranya mendakwakannya kalau dia mampu. Kalau tidak, misalnya ada cara lain, mengajak dia ke majelis ilmu untuk mendengarkan dan belajar akidah salaf, atau mengajak dia kepada sebagian ahli ilmu atau pelajar ilmiah untuk bertanya, bersoal jawab tentang manhaj yang haq dan batil. Atau antum dapat memberikan atau menghadiahkan kepadanya kitab-kitab yang menjelaskan tentang akidatus salaf. Dan alhamdulillah telah banyak diterjemahkan dari kitab para ulama kita, yang kecil, yang sedang, yang besar. Karena dakwah dengan kitab ini, menghadiahkan kitab itu sangat bermanfaat sekali insyaallah taala. Kalau dia membacanya, atau kalau dia memang seorang yang gemar membaca, akan memudahkan bagi dia untuk melihat, memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira ini. Pertanyaan yang lain, benarkah Syekh Ibnu Taimiyah pernah bertaubat atas pemahamannya setelah kalah debat dengan lawan-lawannya? Jawabnya adalah bohong, dusta, tidak benar. Karena hampir seluruh perdebatan beliau dengan lawan-lawannya ditulis atau diceritakan, baik oleh lawan maupun apalagi kawan. Misalnya perdebatan beliau mengenai kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ditulis diceritakan oleh beliau, dan ini tidak pernah terjadi. Memang tersebar berita seperti ini, tetapi bukan dengan berdebat, tapi dipaksa dan diancam, barangkali diancam bunuh dan lain sebagainya. Dan ini ditolak oleh para ulama. Tidak, tidak mungkin syekh yang memperjuangkan akidah yang besar ini dan beliau keluar masuk penjara, bahkan pernah dipenjara dengan penjara kematian. Ya, ini orang masuk situ, ya mati. Karena penjara di dalam goa, gelap gulita, bau busuk, tetap beliau bertahan. Yani penjara dinamakan penjara kematian. Yani seolah-olah orang kalau masuk ke situ mati. Yani dihukum mati secara tidak langsung. Karena itu musuh-musuh beliau waktu itu mensyarankan di Mesir kepada qadi, kepada pejabat di penjara goa. Maksudnya agar beliau mati. Penjara kematian. Tapi falillahil hamd, malah keluar dari goa kematian karya-karya ilmiah yang berjilid-jilid besar. Entah bagaimana beliau menulis dengan hafalannya. Luar biasa. Nah, pernah memang dipaksa untuk rujuk, beliau tidak mau. Tersebar berita bahwa beliau tobat. Beliau menulis bahwa membenarkan akidah yang batil, tidak benar. Semua cerita itu sanadnya maudhu, palsu. Benarkah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pertanyaan lain, dahulu pernah berdemo ketika ada seorang kafir di zamannya yang menghina Rasulullah SAW? Apa artinya kita boleh berdemo? Ini juga bohong, dusta. Sammulana rijalakum, sebutkan kepada kami rijal kamu, sanadnya dari siapa ini. Kalau tidak, maka mereka telah berdusta. Terjadi pada zaman Syekh, seorang Nasrani menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada saksinya. Kemudian Syekh membawa orang itu bersama ulama yang lain, akan membawa orang itu ke qadi untuk diadili, dihukum. Berita itu tersebar ke masyarakat. Berita tentang si Nasrani mencaci maki Nabi tersebar di masyarakat. Masyarakat datang berduyun-duyun tanpa diatur tanggalnya, harinya, tempatnya, enggak. Serentak, spontanitas ingin tahu si Nasrani yang mana. Kan dulu belum ada WA, belum ada Facebook, belum ada foto apa namanya. Cepat, ya, orang pengen tahu. Tiba-tiba masa di tengah jalan banyak. Bukan Syekhul Islam yang mengajak masa. Ini kebohongan besar. Bagaimana mungkin Syekhul Islam mengajak masa ketika dia akan berdebat dan dipertemukan dengan ahli bid'ah, dia katakan saya datang sendiri, jangan ada yang ikut. Maka pagi-pagi dia jalan, murid-muridnya enggak boleh ikut. Itu memang ulama. Nah, masa sudah berkumpul, Syekh membawa si Nasrani itu untuk diadili. Di tengah jalan ketemu masa, ditimpukin oleh masa. Akhirnya Syekh yang disalahkan. Itu kejadiannya, bukan demo. Jata. Ya. Begitu, ini banyak sekali kebohongannya. Luar biasa. Semuanya harus ada sanad. Mana dasarnya? Itu cerita aslinya seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon nasihat dalam menghadapi zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini. Fitnah maknanya ujian. Nasihat saya kembali kepada Alkitab dan Sunnah ala fahmis salaf. Tidak dapat tidak. Kembali ke manhaj salaf secara hakiki, bukan mengatasnamakan salaf, tetapi kembali benar merujuk kita ke manhaj salaf. Akidahnya dan ibadahnya dan seterusnya. Karena biasanya di zaman yang penuh dengan fitnah, maka akan terlihat jelas dan terang seperti matahari di siang bolong. Mana orang-orang yang berpaham sesat dan kepada firqah-firqah sesat dan asal mengatasnamakan nama saja ke ahlu sunnah atau ke salaf, terlihat pada zaman fitnah itu. Seperti pada hari ini terlihat jelas, oh pulan ternyata khawarij, si pulan begitu semangatnya khawarijnya, kelihatan. Karena zaman fitnah itu ujian. Dan ini sedang melanda kita. Kembali mempelajarinya, memahaminya, meyakininya, mengimaninya, dan tetap belajar, duduk di majelis ahli ilmu. Kenapa ke manhaj salaf? Karena manhaj salaf inilah Islam. Karena kaum salaf sahabat yang kemudian diikuti oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in. Luar biasa manhaj yang besar ini. Bukan mengatasnamakannya, tetapi manhajnya khawarij atau manhajnya hizbiyah harakiyah atau manhajnya muwazanah dan lain sebagainya, harus kuat. Dan tinggalkan kelompok-kelompok itu. Tetap istiqamah dengan ilmu dan amal. Karena tidak ada istiqamah tanpa ilmu dan amal. Dan berdekat-dekat dengan ahli ilmu yang benar-benar ahli ilmu yang manhaj dan lurus. Walaupun hanya satu, dua, tiga orang, pertanyaan Islam, Islam kan gak hanya cuma satu, banyak sekali pahamnya. Iya, Islamnya satu. Pemahaman terhadap Islam begitu banyak. Masing-masing mengatakan bahwa Islam menurut dia begini. Yang khawarij mengatakan bahwa Islam itu adalah seperti dia, seperti mereka. Islam itu begini. Yang liberal mengatakan Islam itu begini. Ini Islam. Ini dari kaum zindik. Tidak perlu sholat, cukup ingat. Sholat itu ingat. Bukan sholat, ruku, berdiri, ruku, sujud, bukan. Cukup ingat. Itu kaum liberal yang ada sekarang ini. Jadi mereka pada meninggalkan sholat bukan karena malas, seperti sebagian kaum muslimin meninggalkan sholat karena malas, tetapi meninggalkan sholat karena keyakinan. Memang tidak perlu sholat seperti yang masyarakat sholat. Cukup ingat. Dan Al-Quran itu bukan wahyu, itu sastra Arab. Dan Nabi Muhammad di mungkin sebagai sastrawan menurut mereka, atau filosof, yang kalaupun Nabi maka bisa digugat, bisa dikritik. Begitu ajaran liberal. Dan itu dikembangkan oleh sebagian kaum zindiq. Dan mereka mengundang sebagian orang-orang kufar untuk menggugat, membantah Nabi Muhammad SAW di rapat-rapat mereka, di diskusi-diskusi mereka, di preterilah Islam itu. Dan ini Islam. Dan kita dikatakan ini orang-orang yang sedang berhayal, orang-orang yang bermimpi. Karena bukan Islam menurut mereka kita ini. Islam adalah begitu kata mereka. Ini dia Islam. Ya. Itu kaum liberal, kaum pluralisme. Enggak sholat, tidak. Tidak sholat sama sekali. Kalaupun sholat itu sholat nifaq. Karena mereka mempunyai keyakinan tidak perlu sholat seperti ini. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, tidak perlu sholat karena memang tidak ada perintah sholat. Siapa yang memerintahkan sholat? Aqimis sholah, nah, itu kan kata orang usul saja. Islam menurut yang lain tafsiran, pemahaman yang berbeda. Maka kita harus merujuk kepada pemahaman salaful salihin. Dan ini cara beragama yang hak. Dan ini perlu dipelajari, perlu dihayati, perlu diulang-ulang, dipelajari secara tafsir terperinci. Yang saya maksudkan kembali ke manhaj salaf secara terperinci, bukan secara global, secara mujmal. Tidak, secara tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz untuk selawat nariyah, apa hukumnya? Karena ada yang mengatakan itu bid'ah. Ya bid'ah. Selawat nariyah, selawat anu, selawat ini, ada ratusan jumlah selawat yang tidak ada asal usulnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Para sahabat itu ketika turun ayat yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Apakah para sahabat membuat-buat selawat? Tidak. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, كيف نصلي عليك؟ Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Kaifa nusalli alaihi. Dan ini diulang-ulang oleh para sahabat. Tidak hanya satu dua kali mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa nusalli alaihi. Dalam hadis yang begitu banyak yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Padahal mereka orang Arab tulen, fasih dalam berbahasa Arab. Mereka tidak merangkai kalimat untuk membuat sejumlah selawat anu dan ini. Tapi mereka bertanya, kaifa nusalli alaik. Adapun salam kata mereka kami telah tahu. Yani salam di salam assalamu alaik ya Rasulullah, atau salam di tasyahud. Bagaimana selawat? Maka Nabi SAW mengatakan, kulu, kulu, ucapkan oleh kalian. Lalu diajarkan oleh Nabi SAW selawat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ini riwayat Bukhari dan sebagian riwayat Muslim dan lain-lain. Bukhari, Muslim dan lain-lain. Kesempatan lain mereka bertahan, begitulah seterusnya. Maka itulah selawat yang sunnah yang patut diamalkan oleh kaum muslimin. Bagaimana cara dan sikap kita menghadapi orang-orang muslim di sekitar kita yang menganggap ajaran salaf itu sesat atau aneh? Kalau kita punya kemampuan untuk menerangkan, terangkan. Atau dihadiahkan kitab. Tentunya kita harus sabar, biasa. Setiap perjalanan tentu ada ujiannya, ada gangguannya. Bersabar, hadapi dengan baik. Karena mereka barangkali belum tahu atau terkena subhat dari yang lain. Di dalam Al-Quran terdapat perintah berzikir dan perintah beristighfar. Apakah istighfar termasuk bagian dari zikir? Iya. Istighfar masuk dari zikir. Salat termasuk dari zikir. Majlis ilmu ini termasuk dari zikir. Tilawatul Quran termasuk dari zikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya pada zaman Imam Ahmad, kenapa Imam Ahmad tidak mau mengkudeta khalifah Al-Ma'mun, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, karena pada masa Imam Ahmad cuma minoritas. Jadi Imam Ahmad hanya bersabar saja, tidak mau mengkudeta. Apakah hal itu benar? Bohong, dusta. Mayoritas. Yang justru minoritas Al-Ma'mun. Oleh karena itu Khalifah Al-Mu'tasim ketika menggantikan saudaranya dan madhabnya sama, ketakutan kalau terus menerus menyiksa Imam Ahmad. Karena masyarakat semuanya pahamnya Al-Quran kalamullah. Hanya pemerintah, hanya Khalifah Al-Ma'mun dan beberapa pejabatnya, bukan masyarakat. Masyarakat pahamnya Al-Quran kalamullah. Berarti masyarakat minoritas. Bohong di sini. Ini ada pemalsu riwayat ini. Siapa orangnya ketahuan nanti. Ini pemalsu, dicatat. Fulan pendusta, tidak diterima lagi riwayatnya. Mayoritas di Baghdad, di negeri-negeri Islam yang lain, Al-Quran kalamullah. Tapi tidak sepatah kata pun Imam Ahmad menggerakkan massa, mengajak untuk mengkudeta. Demo saja tidak, apalagi mengkudeta. Dia yang tanggung sendiri sebagai ulama. Karena itu Khalifah Al-Mu'tasim ketakutan ketika dia menyiksa Imam Ahmad berdarah-darah. Takut massa itu bangkit. Padahal massa enggak bangkit. Dia paranoid ketika itu. Karena ditakuti juga oleh sebagian pejabatnya. Jangan lihat tuh orang-orang nunggu jawaban Ahmad. Mengerikan, karena Imam Ahmad yakni imam yang dicintai dan disegani. Dan dia tanggung sendiri. Masyarakat mengikuti imamnya. Kalau Imam Ahmad katakan Al-Quran makhluk, maka semua akan catat Al-Quran makhluk. Yakni ada seseorang yang kesian melihat Imam Ahmad berdarah-darah, disiksa, sudahlah takiyah saja, iyain saja, Quran itu makhluk, tapi hatinya tidak. Imam Ahmad lihat saja, semua pegang pena, pegang kertas, mau catat. Apa kata Imam Ahmad? Kalau Quran makhluk, maka dicatat makhluk. Kalau Quran kalamullah, maka dicatat kalamullah. Imam Ahmad tetap bertahan. Jadi tidak benar minoritas. Dari mana nih riwayatnya nih? Ini banyak sekali nih pendusta, pemalsu riwayat. Hati-hati berita-berita seperti ini, apalagi sekarang di media sosial. Luar biasa. Orangnya tidak diketahui rawinya. Barangkali dia orang yang fasik. Mesti hafalannya rusak. Majul, ahli bid'ah enggak ketahuan. Ya enggak boleh dipercaya berita yang beredar di media sosial itu. Orang-orang awam menulis tentang agama luar biasa. Hati-hati. Itu tidak berada di atas manhaj yang hak, cara-cara seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mana yang lebih dahulu lahir, Imam Bukhari Muslim atau imam yang empat, Imam Mazhab? Imam yang empat dulu lahir, ya, baru Bukhari Muslim. Bukhari muridnya Imam Ahmad, di antara guru beliau. Adanya ta'wil yang batil tentang asma dan sifat Allah oleh para ahli bid'ah. Apakah mereka tidak tahu tentang ilmu para sahabat salafus saleh tentang hal itu? Pada zaman itu mereka tahu, tetapi mereka menyimpang. Dan setelah diberitahukan, mereka tetap berada dalam kesesatan ini. Yang ketiga, ditegakkan hujjah. Di antara ulama yang sering menegakkan hujjah kepada ahli bid'ah adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, baik di Baghdad maupun di Mesir. Barangkali ini, ikhwan, sudah habis pertanyaan dan sebagiannya saya tidak bisa menjawabnya. Mudah-mudahan majelis ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Dan insyaallah pada lain waktu kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai akidah salaf yang sangat besar ini. Dan kita perlu mempelajari dan memahaminya dengan baik, kemudian menerapkannya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.